Mitra bisnis dalam rapat paripurna yang membahas kasus Bank Senturi, mayoritas anggota lembaga legislatif di DPR memang memilih opsi C yang mengindikasikan adanya pelanggaran dalam kasus Bank Senturi sehingga harus dilanjutkan ke proses hukum. Di sisi lain, Presiden sebagai pimpinan eksekutif justru berpendapat lain, bahkan bertolak belakang dengan keputusan dari lembaga legislatif. Beberapa pengamat mengatakan, situasi politik seperti ini akan memunculkan kondisi deadlock yang pada akhirnya bisa berdampak pada jalannya pemerintahan. Untuk membahas kondisi ini, segera kita akan temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, melihat sikap lembaga eksekutif yang berseberangan dengan lembaga legislatif, apakah ini dapat dikatakan sebagai bibit dari terbentuknya pemerintahan yang otoriter, Pak Kwik? Otoriter tidak, sebab kalau otoriter itu berarti bahwa DPR tidak berani apa-apa. Tapi ke depan ini justru DPR akan mencari celah, mempunyai kecenderungan untuk ngeblok aja, diblok. Jadi tidak disetujui. Kalau ada celah untuk membuat pemerintah tidak bergerak, ya dilakukan. Nah sekarang ketika itu dilakukan nanti, itu akan menjadi sulit. Sebab pemerintahan mengatakan, ini lihat nih, saya akan berbuat baik diblok oleh DPR. DPR bilang, siapa bilang bahwa Anda berbuat baik, bahwa kebijakan itu baik. Jadi misalnya pemerintah mengusulkan kebijakan yang tidak termasuk wewenangnya pemerintah murni, harus mendapatkan persetujuan dari DPR, DPR akan mana tidak setuju. Untuk menemukan argumen bahwa itu kebijakan yang tidak baik, mudahnya bukan main. Seperti yang sekarang kan mengatakan, oh, itu sistemik kok. Yakin gimana? Dasarnya sistemik apa? Yakin. Pokoknya aku yakin gitu. Nah itu nanti DPR juga berkata, itu enggak benar itu. Loh, kenapa ya? Pokoknya saya merasa enggak benar. Itu gimana? Jadi kalau situasi deadlock ini terus terbangun, bisa jadi kita tidak akan membangun apa-apa ya Pak Kwi? Mungkin memang akan begitu. Tidak berarti lah yang dibangun. Lantas apakah ada jalan keluar bagi situasi deadlock seperti ini Pak Kwi? Dengan sistem yang sekarang, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat, lalu kemudian DPR juga, saya tidak melihat kemungkinan itu kecuali sikap orang-orang yang bersangkutan, sikap kenegarawanannya. Jadi mau mengakui bahwa pendapat itu betul, tapi tidak main pukrul gitu loh. Ini kan main pukrul. Demikian Kwik Kian Gi. Saya Dinda Natasha.